بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب سباب العبيد باب سباب العبيد Bab selanjutnya dari Sahih Al-Adabul Mufrad adalah bab sibab al-abid, yaitu hukum mencela seorang budak atau yang semakna dengan itu. Ini yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bagaimana sih hukumnya seorang mencela atau mencaci pembantunya atau budaknya? Sibab yaitu celaan, ya. Sabba yasubbu, diambil dari kata sabba yasubbu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sibabul mu'min atau sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur, ya, mencela seorang mu'min itu adalah sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran, kufur yang tidak keluar dari Islam, ya. Fa syahidnya di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang hukum seorang muslim mencela pembantunya atau budaknya. Telah lalu apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sibabul muslim fusuq, ya. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Ketika itu adalah sebuah kefasikan, maka konsekuensinya di sana ada dosa ketika dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain, ya. Tentunya muslim punya hak satu dengan yang lainnya. Di antaranya yaitu tidak mencela, tidak mencacinya. Dan sebaliknya, ya. Intinya hukuk al-muslim alal muslim itu kembali kepada apa? Kembali kepada kita siap, ya, kapan saja dan di mana saja, sebagai apa? Sebagai tameng bagi saudaranya, sebagai tameng bagi saudaranya sesama muslim yang lain. Al muslim akhul muslim, kata Rasulullah, muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimu, tidak boleh dizalimi, ya, tidak boleh dizalimi. Wala yuslimu, dan juga tidak boleh bagi kita membiarkan kezaliman, ya, atas saudara kita, ya, tidak dibiarkan dia melakukan sebuah kezaliman. Ini adalah hak muslim, ya. Termasuk di antara kezaliman adalah sab wa syatam, ya. Bukan termasuk akhlak yang baik, bukan termasuk akhlak seorang mukmin yang sejati, cela mencela, caci mencaci, buli membuli, ya. Maka ini nasihat bagi kita semua, terutama para thalabah dimanapun mereka berada, dan keumuman kaum muslimin, untuk betul-betul menjaga lisannya dari sab wa asyatam, secara khusus kepada pembantu, secara khusus kepada pembantu. Qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Wasil al-Ahdab. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Adam, telah berkata kepada kami Syu'bah, telah berkata kepada kami Wasil al-Ahdab, Wasil bin Hayyan al-Asadi al-Kufi, dikenal dengan Wasil al-Ahdab. Qala sami'tu al-Ma'rur bin Suwaidin yaqul, Wasil menyatakan aku telah mendengar al-Ma'rur bin Suwaid, ya, Abu Umayyah al-Asadi al-Kufi, ya. Beliau termasuk yang tua di antara mereka, dikatakan usianya mencapai 120 tahun. Yaqulu ra'aitu Abu Dzarrin, yaitu Ma'rur berkata aku telah melihat Abu Dzar, dan asal daripada hadis ini di dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim zahirnya, Allahu a'lam. Namun zahir di dalam Sahih al-Bukhari nampak dengan sedikit perbedaan, ya. Qala ra'aitu Abu Dzar wa 'alayhi hullatun wa 'ala ghulamihi hullah. Ma'rur menyatakan aku telah melihat Abu Dzar. Abu Dzar seorang sahabiyun jalil, telah lalu biografi beliau radhiyallahu an. Beliau mempunyai hullah. Apa itu hullah? Apa itu hullah, Hisham? Apa maknanya hullah? Adnan. Nah, pakaian, ya, sejenis pakaian. Terdiri dari sarung dan kain yang ditutupkan di bagian atas, disebut hullah. Abu Dzar mempunyai hullah, begitu juga gulamnya. Gulam di sini diibaratkan tentang budaknya, juga mempunyai pakaian yang sama sebagaimana Abu Dzar. Qala fasalnahu an dzalik, maka kami pun bertanya tentang itu. Faqala inni sababtu rajulan, kata Abu Dzar, ada kisahnya, ya, seolah-olah beliau ingin menyampaikan demikian, yang demikian ini ada kisahnya. Qala inni sababtu rajulan, satu ketika aku mencela, ya, mencela seseorang. Fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang yang aku cela tadi mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu berkata kepadaku, a'ayyartahu bi ummih, wahai Abu Dzar, apakah engkau cela dia dengan ibunya? Artinya celaannya, atau mungkin bahasa kita nyanda, ya, disebut-sebut nama ibunya, ya, dijelek-jelekan orang tuanya, ya. Qultu na'am, maka kata Abu Dzar, ya. Thumma qala inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullah tahta aydikum, faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul walyulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar sebagai nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya saudara kalian khawalukum, ya. Maknanya khawalukum yaitu yang membantu kalian, ya, yang telah memberikan bantuan kepada kalian dan mengurus urusan kalian dan urusan kaum muslimin tentunya. Ja'alahumullah tahta aidikum, yang Allah telah jadikan mereka di bawah tanggung jawab kalian. Maka barang siapa yang saudaranya berada pada tanggung jawabnya, maka min haqqih, yaitu di antara haknya, falyut'imhu, hendaklah dia beri makan yang sama. Ya, sebagaimana dia makan, maka saudaranya pun juga makan. Walyulbishu mimma yalbas, begitu juga kata Rasulullah, hendaklah dia berikan pakaian sebagaimana yang ia beri, sebagaimana yang ia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan janganlah kalian memberi beban mereka, yaitu saudara-saudaranya, apa yang mereka tidak mampu untuk menerima beban tersebut. Fa in kallaftumuhum, jika kalian terpaksa untuk memberikan beban kepada mereka yang mereka tidak mampu, ainuhum, maka tolonglah mereka. Maka tolonglah mereka. Ya. Nah, telah lalu bahwasanya hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari dengan tambahan, ya, dengan tambahan di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, Rasulullah SAW menyatakan kepada Abu Dzar sebagai zajar peringatan, innaka mri'un fika jahiliyah, ya, sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar memiliki atau masih ada sifat-sifat jahiliyah. Maka disampaikan nasihat setelahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan celaan, ya, bukan celaan kepada Abu Dzar, karena memang masa itu adalah masa tarbiyah, ya, masa tarbiyah pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membersihkan sisa-sisa dan bekas-bekas dari kejelekan-kejelekan jahiliyah, ya, termasuk ada pada diri Abu Dzar, yang kemudian setelah hari itu Abu Dzar radhiyallahu an langsung menerapkan apa yang disampaikan dan dinasihatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini tentang bab, yaitu larangan seorang muslim mencela hamba atau budak, ya, mencela budak, karena mereka juga manusia, ya, mereka juga manusia. Budak termasuk pada setiap khitab di dalam syariat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, khitab pun juga ditujukan kepada mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa, khitab pun juga ditujukan kepada mereka. Ya, illa perbedaan antara budak dengan yang bukan budak, mereka di bawah aturan dan di bawah kekuasaan tuannya. Ya. Ini saja perbedaannya. Namun dari sisi mereka manusia, maka setiap makhluk, ya, setiap makhluk, bahkan bukan secara khusus manusia, setiap makhluk apapun itu, ya, perbuatan baik kepada mereka akan dinilai sedekah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita, mimbabi aula, lebih utama lagi termasuk kepada budak, karena mereka juga termasuk mukmin. Ya, ketika kita bantu mereka, kita mudahkan mereka. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Ya, barang siapa yang berada pada kebutuhan saudaranya, maka Allah pun ada pada kebutuhannya. Nah, ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini, ya, dalam hadis yang mulia ini terdapat fawaid zahir daripada hadis ini. Di antara khoslah min khisal al-jahiliyah adalah sab usyatm. Ya, di antara sifat ya, jahiliyah yang masih kita saksikan di zaman sekarang, lil asafi syadid, sangat disayangkan ya. Begitu juga di tengah-tengah para penuntut ilmu masih dijumpai yang semisal ini, sab wasyatam, celaan dan cacian ya. Maka hadis ini adalah peringatan. Peringatan bagi kita semua untuk mulai menjaga lisan kita dari cacian dan celaan. Ya. Siapa yang ingin jaminan surga, maka baginya untuk menjaga lisannya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan di dalam sebuah hadis, "Man yadhmanu lima baina lihyaihi wa baina fakhdai dakhala al-jannah." Barang siapa yang bisa untuk menjamin untukku, dia bisa menjaga lisannya, yaitu antara dua jenggotnya dan antara dua pahanya, maka dia akan masuk surga. Jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lisan isub, ishtam, dan tidak jarang orang tua yang dicaci. Ya. Dia ingin mencela temannya, namun yang disebut orang tuanya, mazambuhum, ya apa dosa mereka, sehingga orang tua daripada teman kita pun ikut andil, ya dalam kejelekan lisan kita, ya hati-hati ya syabab, ayuhat talabah, ayuhal muslim, ya hati-hati dari bahaya cacian dan celaan. Ini adalah khisal jahiliyah. Ya. Kemudian ya, di dalam hadis ini terdapat fadilah daripada Abu Dzar, ya. Bukan celaan. Ya. Ya, seorang mukmin yang hatinya sakit, ya. Seperti kaum Syiah Rafidhah alaihim la'ainullah, dan bulan ini adalah bulan mereka. Mereka disibukkan dengan perayaan-perayaan pencucuran darah, ya. Peringatan kematian demi kematian, ya. Mereka adalah orang yang paling benci terhadap as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, maka yang semisal ini, hadis yang semisal ini, bagaimana suratul istijabah, cepatnya tanggapnya Abu Dzar di dalam mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk pada mereka. Justru sebaliknya, ya, yang mereka ambil bahwasannya Rasulullah SAW ya, mencela Abu Dzar dengan hadis ini. Nah, ini ya, adalah kadziban wa iftira'an, sebuah kedustaan ya, dari mereka mengatasnamakan Islam, ya. Islam berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala menta'dil, memuji secara umum keseluruhan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in Termasuk di antara mereka adalah Abu Dzar radhiyallahu an. Ya, termasuk Abu Dzar radhiyallahu an. Dengan keumuman firman Allah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar. Dengan keumuman mereka-mereka yang yubayyi'una tahta syajara, yang berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon. Ya, dengan keumuman Ahlu Badr, ya, yang dimana Allah menyatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum, lakukan apa saja, ya, Allah telah mengampuni kalian. Ya, begitu juga Islam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menta'dil, telah memuji para sahabat lewat lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika menyatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabat-sahabatku. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ya, law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jika salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai satu mud, ya, sodako atau infak yang mereka keluarkan. Wala nasifa, walaupun setengahnya, tidak akan bisa menyamai kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sekian adillah kathirah mutakathirah yang menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Secara khusus di dalam hadis ini kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, diberitakan di sini bahwasanya Abu Dzar ketika disampaikan demikian, beliau pun bersegera, ya, disaksikan oleh siapa? Oleh manusia setelahnya, yaitu Ma'rur bin Suwaid, yang telah menyaksikan bahwasanya Abu Dzar mempunyai budak yang mempunyai pakaian sama. Pakaiannya sebagaimana pakaian budaknya. Ya. Ini menunjukkan apa? Ini bukti bahwasanya Abu Dzar telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini terdapat keutamaan terhadap Abu Dzar. Begitu juga di sini dalam hadis ini terdapat bahwasanya hukum asal di dalam menerapkan sebuah perkara adalah dikembalikan kepada jihah al-mukhtassah, yaitu bagian yang menanganinya di dalam perkara apapun itu. Ya, ketika itu kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan negara, maka masing-masing ada yang menanganinya, ya, bukan main hakim sendiri. Ketika kaitannya itu adalah dengan kesalahan, bukan langsung intiqam sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Dzar yang telah mencelanya, yang telah mencela orang tuanya. Orang tersebut langsung menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat indahnya Islam. Ya. Ketika Islam tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya daripada hamba Allah, kecuali dengan takwa, kecuali dengan takwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Maka takwa adalah merupakan tolak ukurnya. Ya. Takwa Allah Subhanahu wa taala. Lal 'abd, ya, baik itu budak ataupun bebas, ya, orang tua ataupun anak muda, ya. Maka Islam menjadikan sebuah tolak ukur yaitu dengan ketakwaan. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, pernah menyatakan man bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Ya. Barang siapa yang amalnya itu lambat, dia tidak mau berbuat, tidak mau melakukan sebuah bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan nasab yang ia miliki tidak akan mendahuluinya. Ya, tidak akan mendahuluinya. Maka tolak ukurnya adalah at-taqwa. Di sini Islam juga demikian memandang seorang hamba, seorang budak, ya, ketika mereka berada di atas ketakwaan kepada Allah, maka dia pun seorang mukmin. Ya, mungkin antum teringat dengan sebuah kisah jariah yang dilukai, ya, dipukul, kemudian dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bertanya kepadanya, ya, di mana Allah? Ya, fis sama. Ya, Allah ada di langit. Kemudian man ana Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan i'tikha fa innaha mu'minah. Maka bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita yang beriman, ya, seorang wanita yang beriman. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat kemuliaan, ya, seorang hamba ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebut mereka sebagai ikhwan, ya, menyebut mereka sebagai apa? Sebagai ikhwan. Kata Rasulullah, inna ikhwanakum khawalukum. Sesungguhnya saudara-saudara kalian, ya, Islam tidak malu menganggap budak sebagai apa? Sebagai saudara. Ya, selama mereka berpegang di atas tauhid, berpegang di atas sunnah, maka mereka pun ikhwanuna. Ya, mereka adalah saudara-saudara kita dan kita pun tidak pernah merasa malu menyebut mereka yang lebih rendah, ya, menurut sebagian orang, ya, karena mungkin status pekerjaannya misalnya yang dianggap sebagian orang rendah atau yang semisal itu, ya. Di dalam agama Hindu, ya, di dalam agama Hindu di sana terdapat kasta, ya, terdapat kasta yang sampai hari ini pun mungkin masih diberlakukan, ya, tingkatan demi tingkatan sampai yang paling rendah yang tidak bisa sama sekali dianggap sebagai seorang manusia. Maka Islam datang menghapus itu semua. Islam datang menghapus keyakinan-keyakinan yang merendahkan manusia, ya, merendahkan manusia. Begitu juga di sini terdapat tercelanya kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Hukum asalnya kebiasaan-kebiasaan mereka adalah kebiasaan yang jelek. Ya. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat beberapa gambaran daripada hak hak seorang budak atau pembantu atau yang semakna. Di antaranya disebutkan di sini diberi makan sebagaimana yang kita makan. Ya, ini di antara haknya. Karena mereka pun manusia, butuh makan. Ya, mereka lapar sebagaimana kita lapar. Ketika kita tidak mau dihinakan dengan diberikan makanan-makanan sisa, maka perlakukan kepada mereka sebagaimana yang kita ingin diri kita diperlakukan. Ya, ketika Anda tidak mau diberikan makanan yang diambil dari sampah, maka jangan Anda lakukan itu kepada pembantu Anda atau budak yang Anda miliki. Makan sebagaimana apa yang Anda makan. Inilah Islam, betul-betul menjunjung tinggi. Walaupun dia berada di bawah aturan kita, bekerja dengan kita, tidak mengharuskan dia direndahkan. Ya, tidak mengharuskan dia direndahkan. Begitu juga pakaian. Ya, di antara haknya adalah diberikan kiswah, diberikan pakaian kepada mereka. Ya, sebagaimana kita memakai pakaian. Ya, tidak harus baru, namun setidaknya layak. Ya, setidaknya layak. Begitu juga di antara hak yang harus kita tunaikan adalah kita mengetahui kadar kemampuan mereka di dalam bekerja. Ya, ketika kemampuannya sampai di sini, jangan kita paksakan untuk mereka harus bisa melakukan itu. Ya, ketika terpaksa, kata Rasulullah, maka fa'ainuhu, maka bantulah. Ini adalah hak-hak mereka yang harus ditunaikan. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat faedah tercelanya at-tarafu', ya, tercelanya akhlak dan adab seseorang ingin dianggap lebih dari yang lain. Ya, hati-hati. Ini adalah penyakit hati yang amat sangat berbahaya. Ya, penyakit yang amat sangat berbahaya. Darafu. Dan ini banyak menimpa para penuntut ilmu. Banyak menimpa para penuntut ilmu. Ya, penyakit yang masyhur di antara mereka disebut dengan ta'alum. Menganggap dirinya adalah seorang alim, seorang yang lebih pandai, lebih tinggi. Ya. Begitu juga banyak terjadi di kalangan santri. Ya. Di kalangan santri antara kakak kelas dengan adik kelas biasanya demikian. Ini adalah penyakit. Ya, penyakit yang amat sangat berbahaya. Ini semua menggambarkan kepada kita bahwasanya Islam berlepas diri. Ya. Islam berlepas diri dari ta'ali, dari at-tarafu'. Seseorang semakin tinggi ilmu yang dia miliki, otomatis semakin kokoh keimanannya, semakin kuat ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal, maka semakin kuat pula wiqayah, penghalang untuk dirinya di dalam melakukan perkara-perkara yang barusan kami sebutkan, tarafu, ta'ali, dan yang semakna dengan itu. Ya, maka seharusnya semakin merendah dia. Dia paling tahu, ya, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang bertawadhu, merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa perlu susah payah dia mengangkat dirinya. Ya. Dia menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Jika kepada budak saja kita diperintahkan untuk yang sama, ya. Maka sadar bahwasanya diri kita ini adalah orang yang diperintahkan untuk senantiasa merendahkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Kata Allah, "Tundukkan dirimu, ya, rendahkan dirimu wahai Muhammad." Seorang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan dirinya kepada orang-orang yang beriman, kepada ibadallah. Ya, ini adalah sifat seorang mukmin yang sejati, senantiasa merendahkan dirinya. Jika hamba kita diperintahkan untuk merendahkan diri, maka seorang muslim lebih utama lagi. Artinya mereka yang bukan budak, mereka yang mungkin bahkan dari sisi kekayaan mungkin di atas kita, dari sisi ketampanan mungkin di atas kita, dari sisi semuanya di atas kita, apa yang mau kita lihat? Ya, apa yang mau kita sombongkan? Kepada budak saja kita diminta untuk merendahkan diri kita dan tidak merendahkan mereka. Selanjutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu hal yu'inu 'abdahu. Bab selanjutnya yaitu bab apakah seseorang membantu budaknya atau pembantunya atau yang semakna dengan itu. Itu di sini al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya apakah bagian daripada sunnah seseorang membantu seorang budak, ya. Naam jawabannya. Jawabannya naam dengan hadis yang beliau sampaikan. Jawabannya ada pada hadis yang beliau sampaikan. Jawabannya naam. Di antara bagian daripada sunnah adalah membantu seorang budak. Karena sebagaimana telah lalu, seorang budak juga manusia. Ya. Rasulullah SAW menyatakan al-mu'min alal mu'min, yaitu kalbunian mu'min atas mu'min yang lain itu dibaratkan bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dah, yang saling menguatkan satu sama lain. Al-muslim akhu al-muslim, la yadhlimuh wa la yuslimuh, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati, man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farraja Allahu anhu kurba min kurabati yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim, seorang mu'min, ya, maka di dunia ini, ya, seorang mu'min termasuk di antara mukmin tersebut budak, ya, keumuman seluruh kaum muslimin, ya. Hatta dengan apa? Hatta dengan kita membantunya mengangkatkan galon air misalnya. Atau kita membantunya dengan memindahkan motor yang dia ingin pindahkan namun kesulitan karena beratnya. Atau hatta kita membantu dengan memberikan seteguk air padanya. Ya, kurbah dari, yaitu kesulitan dunia yang dia berikan kepada saudaranya. Naam, azan dulu. Fadhal azan dulu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebagai tatimmah lil faidah, penyempurna daripada faidah pada bab hal yu'inu abduh, apakah seorang muslim ini disyariatkan membantu budaknya atau pembantunya yang semakna dengan itu, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan keumuman, man farraja an mu'minin kurbatan, barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunianya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah, maka dia akan dapati itu ya kelak yaumul qiyamah. Walaupun sesuatu yang kita anggap ringan, walaupun sesuatu yang kita anggap remeh, walaupun hanya dengan 1.000 atau 2.000 rupiah, walaupun hanya dengan 10.000 atau 20.000 rupiah, walaupun hanya dengan sepiring nasi, walaupun hanya dengan sebuah apalah itu namanya yang mungkin banyak sekali yang mungkin bisa kita sebut di sini. Ya. Mungkin sekarang ketika kita berikan kepadanya, kita tidak merasakan apa-apa. Ya. Namun kita akan jumpai itu kelak yaumul qiyamah, ya. Di hari di mana manusia ini sudah tidak mampu lagi memikirkan apa-apa yang menjadi miliknya. Luar biasa. Orang pada saat itu sangat bingung. Situasi yang amat sangat gentingnya. Ya, pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Manusia pada hari itu yafirrul mar'u min akhi, lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Begitu juga lari dari orang tuanya dan bapak ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dan juga istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia pada hari itu tidak bisa menyelesaikan urusannya. Disitulah kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan yang kita berikan untuk saudara kita. Di dunia kita telah memberikan sebotol air untuk saudara kita. Disitulah kita akan mendapatkannya. Di saat gentingnya luar biasa, kita akan mendapati itu. Farrajallahu anhu kurbah min kurabat yaumul qiyamah. Allah akan lepaskan sedikit kesulitan di hari kiamat kelak, ya. Dengan apa? Dengan membantu saudaranya, ya. Dan inilah ikhwan yang hakiki, adalah mereka yang senantiasa menolong saudaranya. Tayyib, insyaallah natruk al-hadis, kita tunda dulu hadis pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Tayyib, yang berapa anak yang sudah menghafal, angkat tangan. 1, 2, 3, 4 5. Tayyib, labas. Tayyib, dimulai dari siapa namanya? Abdullah. Tayyib, bismillah. Ya Allah, dibaca. Sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu law akhadta burdata ghulamik kanat alayka satu aja. Baik. Yang lain tadi siapa? Ya Allah. Siapa tadi yang belakang? Yang belakang tadi siapa angkat tangan? Kum, bismillah. Jazakallah khair. Baik. Bismillah, ya Allah. Adnan angkat tangan tadi. Baik. Ya Adnan dulu, satu-satu aja. Satu-satu aja. Ya Allah Adnan. Satu hadis, setelahnya hadis setelahnya. Awal man laqina Abu Yasar. an yu'tiyahu min mata'id dunya baik. Dari depannya hadis selanjutnya hafal baik, bismillah. طيب طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. Untuk melanjutkan yang lain karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, insyaallah dihafalkan hadis selanjutnya bab sibabul abid. Insyaallah pertemuan yang akan datang distorkan, tidak usah banyak-banyak, tiga saja ya, tiga anak yang akan membaca biiznillah. Diusahakan setiap daras tiga ya, jangan lebih. Tayyib insyaallah naktafi bihadzal qadar, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.